Dan mu'alif rahimahullah ta'ala yang ke-12 Al-Munada. Al-Munada. Pengertiannya Al-Munada ismun yudhkaru ba'ana harf nida. Isim yang disebutkan setelah huruf nida. Huruf seruan, huruf nida. Munada. Isim yang disebutkan setelah huruf nida. Misal contohnya ya Abdallahi. Abda, Abdallah, ini mah munada mansub. Dengan fi'il mahdhuf digantikan dengan ya, akhirnya apa? Ad'u atau unadi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah munada, munada mansub wa mudhaf wa jar mudhaf ilaih. Dan munada termasuk bagian dari apa? Maf'ul bih. Di munada termasuk bagian dari maf'ul bih. Yang kedua mansub di sini sebagai maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya mahdhuf digantikan oleh huruf nida. Fi'ilnya mahdhuf takdirnya ad'u atau manggil atau unadi. Di munada termasuk bagian dari maf'ul bih. Wa huruf nida, huruf nida yaitu al-hamzah, ya, aya, ay, haya, wa, huruf nida. Ya hamzah, a hamzah. Ya, aya, ay, haya, wa. Kemudian hukmul munada, hukum munada, isim jatuh setelah huruf nida, hukumnya apa? Yang pertama yunsabul munada dinasab munada idza kan abila, yang pertama mudhafan apabila dia mudhaf. Contohnya ya nabi Allah. Yang kedua syabihan bil mudhaf, serupa dengan mudhaf, serupa dengan mudhaf yang bersambung dengan sesuatu termasuk kesempurnaan maknanya, apakah bersambung dengan marfu, majrur atau mansub. Jadi ya tali'an jabalan sama dengan mansub, jabalan mansub sebagai maf'ul bih dari tali'an. Jadi majrur seperti contoh yang lain, sa'yan fil khairi syabih mudhaf sama dengan jar majrur sa'yan fil khairi. Di syabih mudhaf kadang bersama dengan ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Jar majrur. Contoh yang marfu misalnya ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan wajhuhu. Wahai yang bagus wajahnya, tampan wajahnya. Ini juga kalau syabih mudhaf juga mansub. Yang ketiga nakirah ghairu maqsudah, nakirah namun tidak dimaksudkan orang tertentu. Ya aliman, ya rajulan, siapa saja orang alim, siapa saja laki-laki. Misalnya orang buta mau lewat nyebrang jalan dipanggil ya rajulan khudh biyadi, wahai laki-laki ambillah tanganku, bantu untuk menyeberang jalan. Rajulan siapa saja, siapa saja yang bisa membantu. Nah, tidak dikhususkan, tidak dimaksudkan orang tertentu. Inakirah ghairu maqsudah. Ini tiga tempat munada mansub. Abila mudhaf, syabih bil mudhaf, dan nakirah ghairu maqsudah. Kemudian keadaan yang kedua bina ala raf, mabni ala raf, di atas rafa, sesuai dengan tanda rafa'nya. Mabni sesuai dengan tanda rafa'nya. Idza kan apabila yang pertama alaman mufradan. Alam mufrad. Alam mufrad. Mufradnya bukan mudhaf. Bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf. Ya, mufrad isim bersama dengan apa? Sama dengan mufrad dalam bab isim la nakil jins. Itu bukan mudhaf, bukan syabihan bin mudhaf. Ini terjadi ya Aliyu, ya Muhammadu. Ya Aliyu, ya Muhammadu. Ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Semuanya bisa masuk dalam mufrad, ala mufrad. Walaupun dalam bentuk mutsanna, walaupun dalam bentuk jamak, ya Muhammaduna masuk ala mufrad. Yang mufrad isinya apa? Maraisa mudhafan wa la syabian bin mudhaf. Yubna ala ma yurfa'u bih. Mabni sesuai dengan tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya dhamma mabni ala dhamma. Tanda rafa'nya alif mabni ala alif. Tanda rafa'nya waw mabni ala waw. Tempat yang kedua nakirah maksudah. Nakirah namun maksud orangnya tertentu yang dimaksud. Saya rajulu. Ya waladu. Ada laki-laki yang tertentu yang dia maksud. Ada anak tertentu yang dia maksud. Nakirah maksudah. Dan dua tempat ini. Munada. Mabni. Mabni ala ma yurfa'abih. Sesuai dengan tanda rafa'nya. Ya rajulani. Ya rajulani berarti nakirah maksudah. Kalau ya rajulaini berarti nakirah ghairah maksudah. Ya rijalu nakirah maksudah. Ya rijalan nakirah ghairah maksudah. Sesuai niat mutakallim. Apakah dia maksudkan orang tertentu berarti nakirah maksudah, apakah dia tidak maksudkan orang tertentu, umum. Umum pada jenisnya nakirah ghairah maksudah. Keadaan yang ketiga, wa idza kana al-munada fihi an wajib an tasbiqahu, dan apabila munada, apabila munadanya menggunakan al, maka harus didahului, wajib didahului. Pertama ayyuha untuk mudzakkar. Kalau munadanya menggunakan alif lam, tidak bisa langsung dimasukkan huruf nida. Harus ada perantaranya, penyambungnya. Menggunakan ayyuha untuk mudzakkar. Contohnya ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Sini ayyu sebagai munadanya nakirah maksudah mabni ala dhom. Ha ha tan tanbih. Hanya ha dan seperti hada, hanya ha tanbih. An-nabiyyu sebagai apa? Sebagai tabi', sebagai ataf atau bayan dari ayyu. Dan dia wajib di rafa mengikuti lafaz ayyu. Ayyu di dhamma mabni ala dhom. Tabi'nya juga di sini wajib di rafa. Wajib, tidak boleh dinasab mengikuti mahal. Ayyu lafaznya dia apa? Rafa mabni ala dhom. Namun tempatnya dia mansub sebagai maf'ul bih. Ya, tabi'nya an-nabiyunya dia harus mengikuti lafaznya. Tidak boleh mengikuti tempat. Tidak boleh ya ayuhan nabiyya karena mengikuti tempat mahal ayu, tidak bisa. Karena yang setelah ayuha itulah yang dimaksudkan dengan ida. Dan dia lah yang dimaksud dengan ida. Adapun ayuha sebagai penyambungnya agar bisa diseru, agar bisa di ayu di sini mabni ala dhom sebagai penakirah mak sudah hanya hak tanbih an-nabiyyu sebagai ataf bayan tabi'. Ya ayyuhar rasul atau hadha disambung dengan hadha isim isyarah. Contohnya ya hadhar rajul, ya hadhal walad, ya hadhar rajul, ya hadhal walad. Hadha isim isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli ash nasbin maf'ul bih di fi'lin mahdhuf. Ar-rajulun ataf bayan hadha. Ya hadha al-walad. Atau ayyatuha, ayyatuha untuk mu'annath. Kalau munadanya mu'annath menggunakan al, maka gunakan kata sambung ayyatuha. Contohnya ya ayyatuha nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha nafsul mutmainnah. Ayyatu sama dengan akhirah, munada akhirah maksudah mabni ala dhom. fi mahali nasbin albi ha ha tanbin nasu tabi ataf bayan. Atau hadhi untuk muannas dengan kata sambung hadhi, contohnya ya hadhil mar'atu, ya hadhil hindu. Ini keadaan yang ketiga apabila munadanya menggunakan al, tidak bisa langsung termasukkan huruf, namun harus ada kata sambungnya. Apakah menggunakan ayu, ayuha mudzakkar, atau hadza mudzakkar, atau ayyatuha untuk muannas, atau hadhi untuk muannas. Dikecualikan dari ini, isim menggunakan al tidak boleh langsung memasukkan huruf ida, dikecualikan apa lafzul jalal Allah boleh langsung ya Allah, dan seringnya huruf idanya dibuang digantikan dengan mim, seringnya Allahumma Allahumma, jadi mim terakhir itu pengganti huruf idanya Allahumma. Nah, ini hukum munada. Hukum isimnya jatuh setelah huruf nida. Ada tiga keadaan. Yang pertama, mansub. Ada tiga tempat. Abila mudhaf, syabi bin mudhaf, atau nakirah, ghairah, maksudah. Yang kedua, mabni ala ma yurfa'abih. Mabni sesuai dengan tanda rafa'nya. Ada dua tempat. Yang pertama, alam mufrad. Alam mufrad. Mufrad sini maris mudhafan wala syabian bin mudhaf. Yang kedua nakirah maksudah. Yang ketiga bila munadanya menggunakan al, maka harus didahului oleh salah satu dari yang berikut ini. Yang pertama didahului oleh ayyuha mudzakkar atau hada, atau ayyatuha untuk muannas, atau hadi. Dikecualikan apa lafzul jalal boleh langsung, dan seringnya penggunaannya hurindaknya dibuang digantikan dengan mim Allahumma. Sampai di sini ada yang belum jelas bahasa munada. Tolian jabalan sesulam kalimat abdi syabi min mudo jabalan maf'ul bih. Tolian masdar, tolian isim fa'il syabi bin mudo serupa dengan mudo. Kan ada mudo keluar mudo mudo pintai dia sesulam susunan dan artinya pendaki gunung sendiri. Iya, jabalan dia sebagai maf'ul bih. Kalau mudhaf ini apa tadi apa ya? Susunan apa? Tolian jabalan pendaki gunung. Tolian ini isim fa'il, jabalan maf'ul bih. Jadi maful bifan seperti yang mana? Yang jabat. Maful bi tolian menasab satu maful bi tadi. Hanya toliannya dia maful bi untuk apa? Fi'il mahdhuf digantikan oleh ya tadi. Takdirnya ada umat lagi. Jabalan maful bihnya untuk apa? Tolian. Karena tolian isim fa'il beramal seamalnya fi'il. Tolian isim fa'il bisa beramal seamal fi'il. Bukan maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua itu amilnya sama. Ini amilnya beda. Yang menasabkan tolian lain, yang menasabkan jabalan juga lain amilnya. Yang bedanya nakirah ghairu maksudah dengan maksudah. Di sini rajulu, ya rajulu. Rajulunya tidak pakai alif lam. Iya, mabni. Ya aliman. Alimannya tidak pakai alif lam. Bagaimana cara membedakannya? Membedakan tergantung niat yang mutakallim. Apakah diniatkan orang tertentu? Berarti apa kalau diniatkan orang tertentu berarti nakirah maksudah. Kalau diniatkan bukan orang tertentu, nakirah ghairu maksudah. Ya rajulu berarti nakirah maksudah. Ya rajulan berarti nakirah ghairu maksudah. Penulisannya juga berbeda. Kalau mufrad, kalau nakirah maksudah dia apa? Tidak ada alifnya. Nakirah ghairu maksudah ada alifnya. Ya rajulan, ya aliman. Yang ha di ayu. Hmm? Ayu ha tanbih. Hatan bi. Seperti hada, hatan bi. Ini bisa untuk anu. Kapan ini untuk mudzakkar, kapan digunakan ayuha, kapan digunakan hadza? Bisa, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya. Masuk. Sama juga yang dua-duanya seperti ya. Mana? Hanya seringnya yang lebih banyak digunakan biasa apa? Ayuha. Bisa kedua-duanya. Sering lebih banyak digunakan biasa. Maksudnya apa? Penggunaan kata ayuha dan hadza dan teman-teman itu masuk pada kalimat yang memang harus memakai alif lam begitu sih. Tidak boleh tidak. Misalnya tidak boleh digunakan misalnya ar-rajul. Bisa. Ya ayyuhar rajul bisa. Bisa. Oh, isim ada, jenis ada, bisa. Bisa isim jenis. Kan ada yang pembahasannya di situ. Ar-rajul ya rajulah saya. Tidak perlu memakai alif lam. Maksudnya apakah penggunaan ayyuha ini dan hadza apakah digunakan kepada isim atau kata yang harus tidak tidak seperti nabi an-nabi yang dimaksudkan mungkin bukan kalimat yang harus menggunakan alif lam. Ayuha yumikut. Jadi rajulun dia bisa pakai alif lam bisa enggak pakai alif lam. Kalau enggak pakai alif lam berarti ya rajul atau ya rajulan. Kalau pakai alif lam ya ayuha rajul. Kalau terpaksa pakai alif lam kasih ayuha. Pas. Tergantung penggunaan mutakallim. Kira ini penggunaan nabi di sini dalam konteks misalnya dalam ayat misalnya itu harus pakai alif lam sehingga harus dikasih ayu ayu misalnya Dan ini khusus untuk isim-isim jenis yang bisa menggunakan ayuha menggunakan alif lam isim jenis. Adapun yang bukan isim jenis tidak diperbolehkan. Misalnya al Abbas ya ayuhal Abbas enggak langsung ya Abbas tidak boleh ya ayuhal Abbas. Itu untuk isim-isim jenis rajul. Nah, ada watin indah fima yati. Masukkan ada watin indah pada kalimat yang datang. Masukkan dan berikan harokat akhirnya. Misalnya contohnya Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin. Wajibul menzid. Kumpulkan PR-nya. Kalau yang dua jawabannya. Seperti Gara Maksud dan nakirah maksud. Ya. Bisa di apa satu saja jawabannya. Apa? Misalnya ada yang nakirah maksud. Jadi jawabannya nakirah maksud atau jawabannya tergantung yang mau. Yang penting benar. Oh. Enggak salah. Diperjelas harokat akhirnya. Sudah yang keberapa ini berbeda? 36 ya 36 ini ya, dari selam ini. Selam lah biar selam. Jadi siapa sih uangnya? Kalau berbicara, berbicara tahu yang penting ala Paul, ayo bisa. Kecuali ya, kalau tidak ya, ada. Ya, sang, kera. Itu sudah. Itu sini. Tawar mata sama lama itu. Nanti betul-betul nanti sedih. Apa ini? Kenapa? Kenapa ramai sekali ini? Saya bicara ke anda, sebab lagu habis mancing terus ini main ya kiri ini yang kecil itu yang kamu Wih, Masya Allah. Mimpi apa tuh semalam? Kompornya lu punya lagi. Lagi itu, jadi yang ini. Itu nyanyi pantar jernih. Luar biasa, bisa bayar. Salah lagi. Salah. Oh, benar. Alla nipostina. Ma